Tidak terasa waktu kita juga sudah tinggal beberapa menit ke depan. Tapi jangan khawatir sahabat Bina Suara, tadi juga saya sudah tentunya berbicara mengenai bagaimana sih, mungkin ada beberapa tips yang akan diberikan ya kelanjutannya dari Bapak Izan Also, yang tentunya juga beliau ini yang sudah saya bilang tadi adalah seorang pensiunan yang ternyata sukses sekarang gitu ya dengan investasinya. Artinya beliau sudah siap, walaupun banyak orang yang takut ketika pensiun itu takut untuk berinvestasi, ternyata itu dipatahkan dengan keberhasilannya Bapak Izan di dalam bisnisnya dalam investasinya. Mungkin untuk Bapak Izan bisa diberikan, okay. Silakan. Baik, terima kasih. Kembali kita menyapa para pendengar ya, pendengar sahabat Bina Suara. Ya, iya. Sahabat Bina Suara. Baik, saya barangkali sebelum menceritakan hal-hal lain tentang kok investasi mesti ke Zam-Zam Tower, betul kan? Iya. Nah, mungkin kita akan mengajak dulu mereka. Pensiun itu apa gitu kan? Nah, terutama ibu-ibu yang suka post power syndrome. Iya, betul. Bukan bapak-bapaknya. Betul. Ya, bapaknya yang karena mau pensiun. Karena kepikiran kalau ibu-ibu bingung. Ibunya yang stres gitu kan. Bapak yang mau pensiun, ibu yang sengsara. Iya, gitu, betul kan? Betul. Pensiun sekarang ini kan kalau kita lihat usianya itu ada 58 tahun, 60 tahun, 62 tahun, 65 tahun dan 70 tahun tergantung dia pada bidang dan posisi apa. Rata-rata seperti itu. Nah, usia seperti itu sebenarnya masih sangat muda. Bayangkan kalau orang meninggal usia 75 tahun, dia dipensiunkan umur 58 tahun, itu masih panjang sekali. 15 tahun, 20 tahun ke depan mau apain? Ya kan gitu. Apakah harus diklaim bahwa orang pensiun itu harus sakit-sakitan, harus tidak bisa berbuat apa-apa? Ini kan kasihan sekali. Ini penderitaan panjang, belum apa-apa sudah diklaim, ya kan? Nah, baiklah kalau begitu kita bisa melihat mengapa mereka pensiun. Kami memiliki visi yang sangat baik dan kami mengundang untuk ke para pensiunan nanti mainlah ke tower kita ya. Ke tower kita nanti jumpai kita konsep apa tentang pensiunan ini. Kita akan buka kelas khusus ya Pak Hari ya. Kelas khusus tentang pensiunan ini supaya apa? Supaya mereka yang menjelang pensiun, kemudian yang sudah pensiun bisa kita berikan penyegaran. Nah, tapi jangan lupa, pensiun ini adalah pensiun normal yang saya sebutkan tadi. Iya. Yang 58 tahun ke atas. Iya, itu normal, itu normal banget itu. Boleh enggak kalau saya umur 30 tahun mau pensiun? Boleh. Boleh enggak saya umur 35 tahun mau pensiun? Boleh. Karena apa? Kita harus lihat dulu definisi pensiun ini. Pensiun itu adalah bukan akhir daripada masa kerja. Pensiun itu puncak karir. Kalau kita penggal dengan kalimat atau kata sepotong-seposongnya, pensi itu dari kata mungkin bahasa Itali gitu ya. Pensi itu adalah sebuah pemikiran, sedang berpikir, berpikir besar. Maka terbalik kalau ada orang pensiun dikatakan akhir dari masa karir, justru puncak karirnya pensiun itu masa-masa dia berpikir. Nah, masa-masa dia mencetuskan idenya kok dipangkas gitu kan. Nah, inilah pensi itu. Kita sendiri kalau sambung kan ini bahasa inilah suka-suka kita lah ya. Pensi dengan on, pensi yun. Kalau on itu sendiri sudah jelas kata Pak Hari itu semangat, aktif gitu kan. Nah, ini pensi on. Pensiun jadinya ya. Baik. Di sini kami ingin mengundang bapak-bapak, jangan lupa pensiun itu boleh mulai dari usia 20 tahun, 30 tahun, sampai berapapun tidak ada masalah. Karena apa? Pensiun ini adalah masa di mana kita berpikir aktif. Itu kami definisikan. Orang pensiun adalah orang yang sedang berpikir aktif. Maka kami punya visinya. Visi ini yang boleh kita kembangkan sama-sama. Nanti ada di dalam materi training kita, pelatihan kita. Khusus nanti di apa? Kita punya Zam-Zam Tower. Kita punya tempat di mana kita bisa menyelenggarakan khusus untuk para pensiunan, yang mau pensiun, bukan pensiunan ya, akan mau pensiun dulu. Iya. Jadi ketika akan pensiun, ternyata kita berikan bahwa ini loh kedepannya seperti ini. Gitu. Terakhir barangkali ya, saya akan sampaikan visinya. Visinya adalah merupakan pandangan pertama yang jelas dan harus diluapkan dalam emosi seseorang menjelang masa pensiunnya, menjelma seperti mimpi besar seorang pensiun yang visioner. Yang hebat. Bukan sekedar angan-angan, tetapi harus diaplikasikan dalam bentuk yang nyata pada tataran misi, strategi, agenda yang jelas, terencana dan terukur. Sehingga visi ini tanpa pelaksanaan jadi menjadi angan-angan seperti mimpi. Iya. Orang pensiun kok dikasih angan-angan saja ya nggak bisa lagi gitu kan. Nah oleh karena itu mari dengan visi besar kita ini, seorang pensiunan adalah bagaimana ia melihat dirinya di masa depan. Menjadi seorang apa yang dia mampu memposisikan dirinya di mana. Seorang pemikir, ataukah seorang pemimpin, ataukah seorang konsultan, ataukah seorang investor atau pengusaha yang sukses. Selanjutnya dialah yang merencanakan agenda strategisnya. Kami siap membantu nanti bagaimana teknisnya ya. Terutama Bung Hari ini luar biasa nanti kan. Dia adalah pakar syariahnya gitu kan. Keuangan syariah ya Bung Hari ya, pakar keuangan syariah. Nanti kita akan bahas seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dari kita. Iya. Kita akan tunggu ya di Zamzam Tower ya. Iya. Bagaimana nanti caranya menunggu di Zamzam Tower? Kita kerjasamalah dengan Radio Bina Suara, Bina Suara ya. Bagi mereka yang tertarik ingin mengikuti pelatihannya, trainingnya, memiliki towernya, mereka bisa mendapatkan undangan lah dari radio kita supaya dapat. Jadi bisa datang dulu ke Radio Bina Suara, ke radionya, setelah itu baru ke sana ya. Ke sana supaya dapat fasilitas khusus gitu. Betul, itu spesial untuk sahabat Bina Suara semuanya ya. Ya. Ya, baik, terima kasih untuk Bapak Izan yang sudah memberikan informasinya dan juga pengalaman-pengalamannya ya untuk sahabat Bina Suara semuanya. Ya sekali lagi tentunya yang mungkin berminat untuk memiliki Green Zamzam Tower juga ya, dan pengen tahu lagi sebelum ke sana sebaiknya mungkin ke sini dulu, nanti ada sedikit ya paling tidak spesial ya, khusus untuk sahabat Bina Suara. Ada voucher mungkin. Nah, itu seperti itu ya. Ya, baik, terima kasih untuk Pak Izan. Dan ini ada satu pertanyaan nih Pak Harinya. Dari siapa, Bu? Ini dari namanya Pak Amar. Pak Amar. Pak Amar ini seorang karyawan swasta. Beliau bertanya, katanya bagaimana untuk memulai bisnis agar bisa mempunyai gaya hidup yang produktif. Ya. Baik. Mungkin Pak Hari bisa menjelaskan. Oke. Silakan. Baik, Pak Amar dan juga sahabat Radio Bina Suara. Kalau kita bicara menjadikan diri kita produktif, berarti apa? Kita harus mulai dari diri kita dulu. Contoh begini. Kalau hari ini kita punya handphone yang katanya gaya, smartphone gitu ya, handphone cerdas, ternyata hanya buat WA, hanya buat SMS, yang tiap bulannya kita harus bayar kuota atau datanya, berarti itu adalah konsumtif. Tapi kalau kita menjadikan produktif berarti menghasilkan. Yeah. Yang kalau dalam bisnis itu cuma dua sebenarnya kalau kita ingin memulai. Pertama kita langsung ke produksinya. Contoh saya punya, salah satunya adalah bisnis cireng. Saya buat cirengnya dulu. Itu bisnis bertipe produksi. Yang kedua ada namanya tipe marketing. Kita harus mulai dahulu dari bukan tipe produksi tapi tipe marketing. Kenapa? Kalau produksi, pertama kita gak ngerti bagaimana, kalau contoh cireng ya, bagaimana cara membuat cireng yang enak, bagaimana rasanya dan seterusnya. Begitu kita jual ternyata enggak enak, enggak laku, kita rugi. Iya, betul. Tetapi kalau kita mengambil cireng yang memang sudah fenomenal rasanya, sudah enak rasanya, kita jualnya, resikonya cuma satu, resiko penjualan. Apalagi kalau penjualnya begitu enggak laku, kita balikin kepada si produsennya, ini lebih enak lagi. Berarti apa? Pak Amar, mulai jadikan apa yang ada di sekitar kita itu yang menghasilkan duit. Kalau saya bilang mulailah dari handphone kita dahulu. Iya, betul, betul. Dari bisnis online yang sehingga setiap kita nge-WA itu ada potensi income masuk. Bukan potensi pulsa kita kepotong, kan begitu. Betul, betul. Sehingga kalau kita ingin memulai bisnis, mulailah dari tipe bisnis marketing. Kita cuma hanya menjual produk orang lain, nanti kalau memang sudah bagus penjualannya baru kita bicara ke tipe produksi. Berarti ini juga seperti masuknya ke tips dan trik gaya produksi produktif ya. Iya, jadi mungkin karena waktunya sudah mau hampir habis. Sehingga saya katakan begini, begitu kita ingin merubah mindset kita dari yang konsumtif menjadi produktif, pertama kita harus sadari apa? Kita lihat kembali apa yang kita punya, aset kita hari ini. Coba kita lihat, kalau ternyata memang itu adalah konsumtif, mari kita, mohon maaf saya sebutin, OLX-kan atau kebuka lapakan gitu kan, artinya kita jual lah gitu kan. Betul, tetapi betul. Kalau misalkan kita sudah mulai ini menjadi produktif, berarti kita mulai dari apa? Bagaimana caranya aset kita hari ini menjadi menghasilkan income. Iya. Dimulai dari mana? Dimulai dari tipe bisnis marketing, bukan tipe bisnis produksi. Oh gitu ya. Iya. Baik, terima kasih untuk Pak Hari. Sepertinya juga tadi pertanyaan dari Mas Amar sudah terjawab ya. Mudah-mudahan untuk Mas Amar ataupun Pak Amar sudah terjawab. Itulah gaya hidup yang produktif. Jadi tadi juga ada beberapa tips dan trik gaya hidup produktif yang sudah diberikan oleh Pak Hari. Ya tentunya tentunya dalam pembicaraan ini dari tadi jam 10 sampai saat ini yang kita ambil adalah kita lihat lagi seperti yang Pak Hari bilang, apa yang kita punya di rumah bermanfaatkah dan menghasilkankah gitu loh ya. Jangan sampai kita mempunyai kendaraan banyak tapi tidak menghasilkan, yang ada kita pusing setiap bulannya. Itu seperti itu. Jadi harus kembali dengan tanda kutip, kalau mau membeli barang kita lihat lagi ini manfaatnya apa dan ada cashback apa ke kita. Itu seperti itu ya. Jadi kita bukan hanya sebagai hidup yang konsumtif. Ya, baik sahabat Bina Suara, sepertinya tuntas sudah perjumpaan kita di kesempatan hari ini di hari Jumat dan tentunya di hari yang ke-14 di bulan Juli 2017. Kita sudah berbincang-bincang bersama Bapak Hari dan juga Bapak Izan also dan juga Bapak Hengki Jalulaksono ya. Dan untuk sahabat Bina Suara yang tentunya ingin lebih mengenal lagi, lebih jauh lagi ya, ingin mengetahui lagi, tentunya bisa langsung saja di Twitter, twitter.com/H4R1 Sol Putra ya, dan juga bisa melalui FB yaitu Motivasi Keuangan dan juga bisa melalui websitenya di www.p3kecap ya. P3kcheckup.com atau lebih gampangnya masuk ke Google, tulis motivator keuangan. Oh, itu langsung ya. Langsung. Jadi untuk sahabat Bina Suara yang pengen tahu tentunya motivasi-motivasi apa saja sih yang diberikan oleh Bapak Hari ini ya. Apalagi beliau adalah seorang motivator yang tentunya juga sudah banyak memberikan ilmunya. Apalagi hari ini kita sudah dua pertemuan ilmunya yang sudah diberikan untuk sahabat Bina Suara semuanya. Semoga yang mungkin di tema hari ini adalah kita tidak boleh menjadi konsumtif ya. Kita harus menjadi orang yang mempunyai gaya hidup yang produktif, tentunya bisa kita pergunakan ya. Ya, untuk sahabat Bina Suara semuanya saya ucapkan terima kasih dan juga saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Izan also yang sudah memberikan juga ilmunya ya untuk calon-calon para pensiun muda mungkin ya. Jadi enggak usah takut sekali lagi, dan juga yang mungkin sudah akan mengikuti pensiun atau saatnya pensiun juga jangan takut, jangan khawatir ya. Malah itu adalah masa-masa emasnya ya. Dan juga terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Hengki Jalulaksono yeah. ya yang sudah juga memberikan informasi mengenai Grand Zamzam Tower yeah. ya. Jadi untuk itu, untuk sahabat Bina Suara yang berminat jangan lupa tentunya bisa datang ke sana, tapi tentunya datang dulu ke Radio Bina Suara. Nanti ada spesial ya, ada voucher spesial yang khusus untuk sahabat Bina Suara yang tentunya juga ada plusnya yang bisa datang ke sana ya. Nanti akan diinformasikan lebih banyak lagi. Baik, terima kasih untuk partisipasi Anda semuanya yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp di 08111385 dan juga di 021778401. Kita bertemu lagi tentunya di acara yang sama dan di jam yang sama nanti di hari Jumat depan insya Allah, dan tentunya dengan tema yang berlainan ya, yang berbeda, dan tentunya itu akan sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Saya pamit, terima kasih atas kehadiran Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bina Suara, Bina Suara, Radio Keluarga Seni dan Budaya.